dengan macam begini. Ada yang tinggi tapi betanya rasa setengah mati. Kita sadar kita salah, memang beta hilang nona. Agak-agak polka cinta dan janji sumpah setia. Andaikan saja beta bisa putar waktu kembali, beta akan jaga cinta ini dan kesungguhan hati. Kita bersemi kembali. Berikan kesempatan sebanyak cukup kali ini saja. Bisa yakin anda saya masih cinta harbeta. Berikan